يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Dan di malam hari ini kita akan bersama-sama meneruskan pelajaran kita terkait seputar ibadah thaharah. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita sedikit mengetahui tentang hukum seputar al-mashi 'alal khuffain, mengusap di atas dua khuf. Maka dalam pembahasan kita kali ini akan masuk tentang perkara yang membatalkan wudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketahui sesungguhnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sana memiliki aturan-aturan berupa rukun-rukun ataupun pula syarat-syarat yang harus dipenuhi, kewajiban yang apabila ditinggalkan orangnya berdosa, sunnah-sunnah yang menjadikan orangnya mendapatkan pahala yang melipat ganda. Dan demikian pula di dalam ibadah kepada Allah didapatkan adanya pembatal-pembatal ibadah. Apakah itu bentuknya wudu, maka di sana akan ada pembatal-pembatal wudu. Yani hal-hal yang apabila atau perkara-perkara yang apabila seorang yang telah berwudu melakukannya, maka akan dianggap tidak sah atau batal wudunya. Demikian pula di dalam sholat terdapat pembatal-pembatal sholat. Di dalam puasa terdapat pembatal-pembatal puasa. Demikian pula dalam pelaksanaan ibadah haji, maka di sana ada pembatal-pembatal ibadah haji. Dan tidak kurang dari itu, maka yang lebih pokok bagi seorang muslim adalah hendaknya dia memperhatikan dan menjaga diri-diri dan amalannya dari pembatal-pembatal syahadatain, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang itu hendaknya dia kedepankan di atas pembatal-pembatal yang lainnya, yang secara lebih terperinci dipelajari dalam kutubul akidah. Namun tidak mengapa kita menyinggung sedikit mengenai pembatal-pembatal La ilaha illallah secara global. Maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an bahwasannya pembatal-pembatal La ilaha illallah atau syahadatain ini di samping secara rinci dibahas dalam pembahasan kitab akidah, namun juga tidak terlepas dari itu para fuqaha dan kitab-kitab fiqh tidak kosong dari pembahasan tentang pembatal La ilaha illallah atau pembatal-pembatal Islam, yang mereka menempatkan dalam posisi pembahasan khusus, yakni babur riddah, bab tentang riddah, bab murtad. Maka itulah pembatal-pembatal La ilaha illallah. Maka diantara pembatal-pembatal tersebut, sebagian ulama menyebutkan atau menghitung sampai dengan lebih dari 400 pembatal. Lebih dari 400 pembatal. Namun pembatal-pembatal tersebut secara global kembalinya kepada empat perkara. Kadangkala seorang batal la ilaha illallahnya dengan sebab ucapan. Dengan sebab ucapan. Seperti orang tersebut berdoa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan perbuatan syirik yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Yang kedua, pembatal la ilaha illallah kadangkala terkait dengan perbuatan. Seperti seorang bersujud kepada selain Allah. Seperti seorang mereka rukuk, tunduk dengan kepatuhan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dia agungkan daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kadangkala orang tersebut batal la ilaha illallahnya dengan sebab keyakinan. Dengan sebab keyakinan. Seperti dia meyakini ada di sana selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadai. Atau diserahkan kepadanya sebagian macam ibadah. Seperti seorang meyakini adanya di sana selain Allah yang berhak untuk diibadai. Atau diberikan kepadanya sebagian macam-macam ibadah. Demikian pula tatkala seorang meyakini ada di sana selain Allah yang turut serta mengatur alam ini. Meyakini adanya selain Allah turut serta mengatur urusan alam ini. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ataukah juga menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini termasuk kufur akbar yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari millah. Dan yang ketiga atau yang keempat, kadangkala kekufuran ataupun pembatal tersebut disebabkan karena raib wasyak, karena ragu dan bimbang dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau disebut juga kufrudzan, kufrusyak, seorang merasa ragu dan menyangka bahwasannya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah benar. Maka dari empat cabang tersebut bercabang-cabang-cabang yang banyak sampai dihitung oleh sebahagian para ulama menjadi 400 lebih daripada pembatal-pembatal Islam. Yang dibahas oleh para fuqaha dalam Kutubur Riddah atau Babur Riddah, bab tentang murtad. Lihatlah, seorang keluar dari Islam dengan dia menyatakan kalau saya sekarang telah menjadi seorang Nasrani dengan ucapan dan perbuatannya. Nah, seorang dinyatakan murtad karena dia benci terhadap Islam dari hati dan keyakinannya. Islam agama pembelenggu, Islam agama yang susah, Islam dan seterusnya. Nah, akhirnya orang tersebut dihukum oleh para ulama kalau memang bersih atau terpenuhi syarat-syarat keluar dari Islam dan bersih dari penghalang-penghalangnya yang secara khusus dibahas dalam kitab akidah, maka mereka akan menjadi batal keislamannya. Nasallahu salama wal afiyah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali kepada pelajaran kita di sore hari ini terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Maka kita akan mengambil sebuah hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam di sini. Yani hadis yang ditulis oleh beliau hadis ke-30 atau ke-23. Qala rahimahullahu ta'ala an Aliyyi ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulun mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni فأمرت المقداد لم نسأل ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وتوضأ رواه البخاري ومسلم. حديث datang dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu rajulun mazza'an. Aku ini adalah seorang laki-laki yang sering keluar air madzi dariku. Keluar air madzi. Fastahyaitu, maka aku pun merasa malu. An asala Rasulullah untuk menanyakan hukum keluarnya air madzi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limakan ibnatihi minni, disebabkan karena keberadaan putrinya menjadi istriku. Fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka aku pun memerintahkan al-Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ibn al-Aswad, fasa'alahu, maka dia pun Miqdad menanyakan kepada Rasul tentang hukum orang yang keluar darinya air madzi. Yaghsilu dzakarahu fayatawadda, maka Nabi mengatakan hendaknya dia, orang yang keluar darinya air madzi, mencuci kemaluannya dan berwudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekilas kita memahami tentang hadis ini. Hadis ini datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau menyatakan kuntu rajulun madza'an. Aku adalah orang yang sering dariku keluar air madzi. Apa itu air madzi? Air madzi huwa sa'ilul ladzi yakhruju minaz zakari inda haijani syahwah. Yaitu air yang mengalir keluar dari farji, dari kemaluan. Tatkala haijani syahwah, tatkala meningkatnya syahwat. Datang syahwat, tiba-tiba terasa ada yang keluar. Maka itu disebut air madzi. Kalau keluarnya dengan pancaran, maka disebut air mani. Nah, bedanya. Ada air madzi, ada air mani. Beda yang kedua. Yakhruju bila dafkin wala ladzah. Air madzi tersebut keluarnya ketika ada syahwat. Namun keluarnya tidak terpancar. Dan tidak merasakan adanya kenikmatan. Paham enggak? Ini namanya air madzi. Wala yaqubuhu futur. dan tidak menjadikan orang dengan keluarnya air mani tersebut terasa capek. Berbeda dengan air mani, kalau keluar maka dia dengan pancaran dan dirasakan adanya kelezatan. Dan barakallahu fikum, orang apabila telah keluar darinya air mani terasa futur, yakni adanya rasa lelah. Adapun air mani tidak demikian, wala yuhilala yahussu bi khurujihi, bahkan kadangkala tidak terasa tiba-tiba sudah keluar. Naam. Ini barakallahu fikum. Dan air mani ini yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, terjadi pada laki-laki maupun wanita. Terjadi pada laki-laki maupun wanita. Qala al-athibba, berkata ahli kesehatan. Innahu yakhruju min majral baul ma ifrazil ghadat al-mabaliyah indal mula'abah. Air mani itu keluar dari tempat aliran air kencing, saluran air kencing. Naam. Berarti dari faraj. Naam. Bersama adanya kekentalan yang lebih daripada air kencing. Kalau air kencing kan tidak kental. Naam. Yang ini keluarnya indal mula'abah, ketika sedang muncul syahwat dan sedang bercumbu, mungkin demikian. Naam. Insyaallah dipahami. Naam. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Air mani sekali lagi merupakan salah satu air yang keluar dari farj. Yang keluar dari farji manusia ada empat perkara. Yang pertama air kencing. Dipahami, namanya air kencing, ini adalah najis. Hukumnya najis. Dan membatalkan wudu. Yang kedua adalah air mani. Yang tadi telah dijelaskan, yakni cairan kental yang keluar ketika muncul syahwat. Namun bukan mani. Nah. Dan yang ketiga adalah air wadi. Kalau tadi mazi pakai mim zal, sekarang wadi. Wawu dal, bukan zal. Nah. Dal. Wadi. Maka ini merupakan cairan yang keluar pula dari farji, biasanya mengiringi setelah kencing. Kental cairannya, namun biasanya mengiringi setelah kencing. Tiga cairan ini yang keluar dari farj hukumnya najis. Hukumnya najis. Dan membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Namun tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Adapun jenis yang keempat yang keluar dari farji manusia adalah al-mani, yang disebut air mani. Yang ini keluarnya adalah madf'ah, dengan adanya pancaran. Wal-ladzah, adanya kelezatan. Wayaqubuhul futur, menyebabkan orangnya terasa capek. Nah, ini demikian. Maka sama saja keluarnya apakah dengan sebab. Nah, melakukan hubungan ataupun tidak. Kalau dia sadar. Nah, maka ini dengan sebab ataupun tidak dengan sebab tadi. Maka ini semuanya membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Dan sekaligus mewajibkan mandi. Kalau yang di atas tidak mewajibkan mandi. Nah, namun kalau yang ini mewajibkan mandi. Barakallahu fikum. Mewajibkan untuk seorang mandi janabah, mandi junub. Kalau yang di atas tidak. Nah. Dan air mani ini dihukumi oleh para ulama adalah suci, bukan najis. Adalah suci, bukan najis. Kenapa demikian? Karena ini adalah asal penciptaan manusia. Setelah dahulu asalnya dari tanah, kemudian Allah merubahnya, summa khalaqnahu min nutfatin. Kami ciptakan manusia dari nutfah, percampuran air mani laki-laki dan wanita. Sehingga di sini air mani dihukumi suci. Namun tetap harus dicuci. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah mengajarkan yang demikian. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Jadi kita ulangi dari hadis ini. Kata Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulun madza'an. Aku seorang laki-laki yang sering keluar dariku air madzi. Yang keluar dari farji ada empat. Air kencing, air madzi, air wadi. Semua ini adalah najis dan membatalkan wudu, namun tidak mewajibkan mandi. Dan yang keempat adalah air mani. Ini adalah suci, namun membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Nah, jadi dipahami ya. Ini barakallahu fikum. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, fastahyaitu, maka aku pun merasa malu untuk menanyakan hukum tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini ada faedah bagi kita bahwasannya di sini ihtimamus salaf fi su'ali ahli ilmi amma la ya'lam, tentang perhatian yang sangat dari kaum salaf pendahulu kita yang soleh. Mereka selalu bertanya perkara-perkara yang mereka belum mengetahuinya kepada ahlul ilmi. Nah, dalam hal ini sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu ingin menanyakan kepada Nabi. Namun tatkala beliau menyadari, ternyata aku adalah menantunya Nabi. Mantunipun Kanjeng Nabi. Kinten-kinten prayogi mboten nek takon maring mertuane babagan katos niku. Isin nggih. Lah inilah yang menghalangi Ali. Maka dari itu karena beliau merasa butuh terhadap ilmu, tidak terus isinnya menghalangi dia bertanya. Namun dia mengalihkan untuk mengutus Miqdad Ibn al-Aswad sebagai adab. Apakah? Adab. Tetap bertanya, cuma mengalihkan kepada budak beliau Miqdad Ibn al-Aswad. Nah, bujangnya beliau. Nah, maka diutus. Tanyakan kepada Nabi begini, begini, begini. Maka disamarkanlah oleh Miqdad Ibn al-Aswad, ada seorang laki-laki keluar darinya mati, maka bagaimana Nabi? Nabi mengatakan cukup cuci kemaluannya, kemudian berwudu. Tidak harus mandi. Nah, di sini barakallahu fikum. Maka di sini adalah kaum salaf sangat perhatian untuk bertanya, tidak membuat kesimpulan sendiri, namun bertanya kepada ahlul ilmi dalam perkara yang mereka tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah pula yang mungkin kita ambil dari hadis ini adalah tentang diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan atau sepupu. Sepupu ngertos nggih? Sepupu putra pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Ali ini ketemu pada kakek yang bernama Abdul Muthalib. Bertemu pada kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya putra diantaranya namanya Abdullah, bapaknya Nabi. Dan punya Abu Thalib, bapaknya Ali. Berarti sepupu nggih? Sepupu. Namun walaupun sepupu, ternyata diambil mantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam hal ini, nah, seorang muslim harus mengetahui di sini tentang batasan mahramiyah. Siapakah orang-orang yang tidak boleh untuk dia nikahi, sehingga dia nam boleh untuk bersalaman sesama lawan jenis, dan boleh pula wanitanya untuk menampakkan wajahnya selama tidak menimbulkan fitnah. Nam, ini demikian. Dan yang kedua, harus mengetahui siapa yang bukan mahram. Walaupun sepupu, walaupun ipar, bahkan sekalipun ipar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat-sangat mewanti-wanti tentang sisi pergaulan dan batasan-batasan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ipar, saudara laki-laki suami, ipe. Rasulullah ditakoni, Rasulullah mengatakan, iyyakum wadukhula ala nisa, hati-hati engkau masuk ke ruangannya wanita. Aja gemampang mlebu ruangane wong wadon. Nah, maka Rasulullah ditanya, afara'aital hamu ya Rasulullah, kados pundi nek niku ipene kula, ya, kados pundi niku nek IP. Kan bebas wong niki juga IP, ya berarti sedulur. Nggih kan ngaten. Maka Rasul mengatakan, alhamu al-maut. Alhamu al-maut, IP itu bisa menjadi kematian, bisa menjadi penghancur. Dipahami nggih? Bisa menjadi penghancur. Maknanya di sini adalah Nabi menutup jalan-jalan yang bisa menjadikan hancurnya sebuah rumah tangga. Nah, kadangkala seorang yang tidak berhati-hati menjaga diri dan diperdaya oleh syaitan dalam keadaan iman mereka lemah, terjadilah apa yang terjadi. Dan ternyata bukan dengan orang lain. Maka inilah syariat menjaga diri kita untuk berhati-hati. Nah, untuk berhati-hati. Namun demikianlah seorang tatkala tidak mau kembali kepada tuntunan Nabi. Nah, Allah mengatakan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidaklah setelah al-haq ditinggalkan kecuali kesesatan yang akan dia pegang. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidaklah setelah al-haq ditinggalkan. Kalau tuntunan Nabi ditinggalkan, maka kesesatan yang akan dia pegang. Dan di zaman manusia jauh dari tuntunan Nabi, tidak mengenal tuntunan Nabi, maka akan menjadi asing pula tuntunan Nabi. Seorang menjaga diri dari barakallahu fikum, menjaga diri dari pergaulan yang demikian dikatakan eksklusif. Nah, terbalik nggih, dari terbalik, karena tidak mengetahui tuntunan Nabi. Cobalah mereka manusia muslimin mau kembali kepada ajaran Nabi, tentu semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi harmonis, semuanya akan menjadi bersatu. Karena disatukan dengan syariat yang hak, datang dari Allah, dibawa oleh Rasulnya, disampaikan kepada pewaris-pewarisnya. Naam barakallahu fikum. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, dalam bab yang seperti ini, kalaulah ternyata keponakan saja bisa diambil mantu, maka kita jangan bermudah-mudahan merasa aman. Merasa aman. Sebab yang namanya setan itu tidak pandang bulu. Gimana omboten? Setan enggak pandang bulu. Ini orang rajin ibadah, wah saya takut. Tidak, justru lebih semangat. Kalau orang tukang maksiat, setannya setan yang krece, ya, yang datang. Kenapa? Karena sudah enggak ditipu terlalu sudah kebawa. Namun kalau ahli ibadah, setannya lebih dahsyat lagi. Naam, setan yang pintar menipu. Naam barakallahu fikum. Maka kita berlindung kepada Allah min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan setan, wa kaidahum, dan juga tipu daya mereka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pelajaran kita. Maka dalam hadis ini bisa diambil faedah tentang pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. 6. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh rahimahullah di sini Al-Bassam wal muradu huna. Maka yang dimaui dalam hadis ini atau dalam bab ini, bayanu ahkamihi, penjelasan tentang hukum-hukum madzi. Tadi sudah min haitsun najasah, dari sisi madzi itu adalah najis, wa naqdil wudu, dan membatalkan wudu. 6. Maka kita melihat apakah pembatal wudu sekedar kalau keluar darinya air madzi atau air kencing saja? Jawabannya tidak demikian. Maka diterangkan oleh para ulama tentang pembatal-pembatal wudu. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar, dalam kitab Fiqhil Muyassar, dan demikian pula barakallahu fikum oleh ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya nawakidul wudu sittatun, pembatal-pembatal wudu ada 6. Naam, pembatal-pembatal wudu ada 6. Yang pertama, al khariju minas sabilaini, apa-apa yang keluar dari dua jalan. Apa-apa yang keluar dari dua jalan. Apakah jalan qabul, yakni farji, bagian depan, ataukah jalan dubur, yaitu tempat keluarnya tinja. 6. Ini apa yang keluar darinya, ini membatalkan wudu. Sama saja apakah berupa yang keluar itu adalah air, seperti air kencing, air madzi, air wadi, ataupun air mani. 6. Ataukah yang keluar darinya angin, seperti zurat ataupun fusa, kentut yang berbunyi ataupun yang tidak berbunyi. Ataukah yang keluar daripadanya ain, sesuatu yang berwujud, seperti adanya ghaid, tinja, kotoran. 6. Dan dibahas oleh para ulama, ditanyakan di sana, bagaimana kalau seorang wanita kadangkala dari jalan depan keluar angin. Kalau air wajar, darah wajar, haid dan seterusnya. Namun kalau keluar daripadanya angin ataupun keluar batu kerikil. Nah, nggih ngaten, kadang demikian loh, batu kerikil dan sebagainya, apakah membatalkan wudu? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun yang dipilih adalah membatalkan wudu dengan keumuman al-khariju minas sabilaini. Dan demikian dalam rangka ihtiyatan khurujan anil khilaf. Naam. Ini demikian. Naam. Jadi ia membatalkan wudu. Dari depan, loh, apa ini? Kalau dari belakang wajar nggih. Ini dari depan, apa ini? Lah ini, maka ini juga membatalkan wudu. Ditanyakan berikutnya, bagaimana kalau yang keluar darinya adalah rambut? Naam. Keluar darinya rambut. Naam. Artinya dari dalam. Naam. Ini demikian. Karena barakallahu fikum, termasuk sunnah fitrah adalah membersihkan rambut sekitar kemaluan. Ini termasuk sunnah ajaran Nabi. Naam. Dibersihkan dengan pisau cukur, dikerok. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan datang pembahasannya dalam pembahasan hadis berikutnya insyaallah. Naam. Nah, sekarang kalau keluar dari dalam, keluar lewat farjinya adalah rambut. Bagaimana? Maka juga terjadi khilaf, namun kalau orang tersebut ingin berwudu tidak diingkari. Tidak diingkari. Nah, ini yang pertama. Pembatal yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasannya atau dalilnya yang keluar dari depan atau belakang adalah membatalkan wudu. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yang keluar dari belakang. Dari dubur au ja'a ahadukum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian telah membuang ghaid, telah membuang tinja, BAB. Maka ini keluarnya dari mana? Dari dubur, membatalkan wudu. Adapun yang dari depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu, atau bahwasanya ketika di sana dalam hadis Hudzaifah di sana hadas ataupun juga dari belakang. Naam. Rasulullah dalam hadisnya Abi Hurairah la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia telah terkena hadas hingga akhirnya berwudu. Yang telah lewat, hadis yang telah lewat. Maka Abu Hurairah ditanya, apa itu hadas? Al-fusha wad-durad. Kentut yang bunyi ataupun yang tidak bunyi. Ini dari belakang. Yang dari depan, Rasulullah mengatakan dalam hadis Ali tentang mashul mushaf, mashul khuf. Yani mengusap khufaini. Maka kata Rasulullah, lakin min ghaitin au baulin au naumin. Batalnya wudu tersebut, yakni apabila kalau kalian telah buang ghaid, BAB, atau kencing, atau telah tertidur pulas. Maka batal wudunya. Nah, ini dalil yang menerangkan keluar dari depan ataupun dari belakang. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembatal kedua. Zawalul akhli binaumin au ghairihi. Yakni hilang akalnya. Hilang akalnya. Au taqtiyatuhu, atau tertutup akalnya. Hilang akal atau tertutup akalnya. Binaumin au ghairihi. Dengan sebab tertidur, yakni tidur yang pulas yang menjadikan tidak tersadarkan. Kalau sekedar ngantuk-ngantuk, masih tahu dan bisa merasakan apa yang ada di sisinya, maka dia tidak batal wudunya. Namun kalau sudah les, hilang akalnya, lah ini yang membatalkan wudu. Sama saja dalam keadaan duduk, berbaring, ataupun juga bersandar. Nah, kalau sudah les ini membatalkan wudu. Nah, karena ada orang yang bisa duduk, tidur les ya. Jadi patokannya tidur ketika menjadikan akal ini tertutup. Akal ini hilang. Bukan duduk atau berbaringnya. Namun kalau akalnya sudah hilang, maka sudah. Mungkin orang sekedar leyeh-leyeh. Ngantuk leyeh-leyeh ya. Leyeh-leyeh. Namun dia belum les. Batal enggak wudunya? Hah? Kenapa tidak? Karena akalnya belum hilang. Nah, jadi di sini yang membatalkan wudu adalah hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan sebab tidur atau yang lainnya. Yang lainnya seperti apa? Seperti mabuk. Seperti dibius. Operasi dibius. Nah, nah ini maka yang seperti ini adalah barakallahu fikum membatalkan wudu. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, diterangkan para ulama al yani mashul farji, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Datang hadis yang menyatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Datang pula yang membatalkan wudu. Dan dua-duanya bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga para ulama berselisih. Dan pendapat yang paling tengah dan paling bagus, wallahu a'lamu bissawab, adalah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya menyentuh kemaluan adami bila ha'il, menyentuh kemaluan tanpa adanya pembatas, ini yang membatalkan wudu. Kita menyentuh secara langsung, nah ini seandainya kemaluan disentuh secara langsung, maka ini membatalkan wudu. Namun seandainya kita pakai sarung tangan atau di sini ada kain, menyentuh kemaluan, batal wudunya tidak, karena ada pembatas. Nah, paham nih nggih? Jadi seandainya misalnya, nah, nuwun sewu misalnya ya, kadang kala kita lihat ada orang, nah, maka ini tidak batal wudunya. Nah, demikian ya. Ini seandainya demikian. Namun tidak seyogianya seorang muslim menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Nah, dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Maka di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menerangkan hal tersebut, Rasul mengatakan dalam hadis Busrah bintu Sofwan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i serta yang lainnya, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudhulah. Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan dalam hadis nam yang lainnya bahwasanya ditanya dalam hadis Abu Hurairah, bagaimana kalau saya menyentuh kemaluan, innama hiya bid'atun min, ya kemaluan kan anggota tubuhmu saja, ya seperti engkau menyentuh tangan dan seterusnya, enggak batal. Maka dua hadis ini yang kelihatannya bertentangan digabungkan oleh para ulama. Berarti kalau begitu menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu ketika menyentuhnya tanpa pembatas. Nah, sehingga demikian. Maka kalau tanpa pembatas dia membatalkan wudu berdasarkan hadis Busrah bintu Sofwan. Kalau yang menyentuhnya dengan pembatas tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis innama hiya bid'atun min. Itu kan anggota tubuh saja. Nah, sehingga di sini ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat. Qala aklul lahmil ibili, yakni memakan daging unta. Memakan daging unta. Dalil yang menerangkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis Jabir bin Samurah. Rasulullah dikatanya, "Afa ana tawaddau min luhumil ghanam?" Kami telah makan daging kambing. Apakah kami harus berwudu? Jawaban Nabi, "In syi'ta tawaddau wa in syi'ta la tatawaddau." Kalau kau mau wudu ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tidak perlu wudu. Berarti membatalkan wudu mboten? Mboten. Berarti tidak membatalkan wudu. Namun kalau mau wudu silakan, enggak wudu juga tidak mengapa. Berarti makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Ditanya, bagaimana atanawa anatawaddau min luhumil ibil? Apakah kami harus berwudu kalau sudah makan daging unta? Jawaban Nabi, na'am, ya tawaddau, berwudulah. Malah diperintahkan untuk berwudu. Menunjukkan kalau begitu memakan daging unta ini membatalkan wudu. Bagaimana kalau daging ayam? Tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau makan nasi? Tidak membatalkan wudu. Bagaimana kalau makan roti dan seterusnya? Tidak membatalkan wudu. Jadi jangan ragu. Saya sudah berwudu. Pas qadarullah niki sek puasa, nggih. Buka, aduh makan dulu. Terus komat, waduh nanti saya wudu dulu padahal belum datang pembatal yang lainnya. Ini benar atau tidak? Hah? Tidak, karena wudunya belum batal. Namun kalau mau berwudu ya silahkan. Namun tentunya mendahulukan jamaah itu lebih afdol. Nah, kalau memang katanya tidak wajib wudu, barakallahu fikum. Difahami ya? Eh? Nah ini. Yang kelima adalah ar-riddah. Nah inilah yang dibahas. Yaitu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Berdasarkan ayat Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur, nah, dengan terhadap keimanan, kufur orangnya keluar dari Islam, faqad habita amaluhu, maka telah dihapus amalannya. Termasuk amalan soleh adalah wudu. Jadi kalau orang tersebut tiba-tiba kufur, ridah murtad, kemudian dia berwudu, maghrib sudah berwudu, tiba-tiba kufur murtad dengan sebab melakukan pembatal-pembatal Islam. Nah, maka batal wudunya, tiba-tiba tersadarkan, astagfirullahaladzim, karena selain Islam, kok saya begini, saya bertobatlah, kembali lagi masuk Islam. Wudunya sah atau tidak, dia mau sholat, berarti wudulah lagi, karena sudah batal, walaupun mungkin masih basah, walaupun masih basah, tapi tetap wudu lagi, karena dia telah melakukan pembatal-pembatal wudu. Dan yang terakhir, yang keenam. Yang keenam ini sesungguhnya cabang dari yang pertama. Namun kita akhirkan karena di sana agar tidak rancu. Nah, yang keenam adalah di sana al-kharijul fahishun najas minal jasad. Yani khurujun najasah min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari sebagian anggota badan. Yang dimaui di sini najis yang keluar dari sebagian anggota badan. Kalau yang dari jalan depan darah haid jelas ya, masuk pertama. Namun ini diakhirkan keluarnya darah yang terpancar. Darah yang terpancar, yang itu banyak atau darah yang banyak, maka ini membatalkan wudu karena keluar dari badannya. Nah, ini difahami ya? Keluarnya najis dari badannya orang tersebut, ya. Yang keluar kita tiba-tiba keperang plopor, ketihnya banyak, keblewek, plopor. Nah, berarti batal wudunya. Nah, ini demikian. Kalau keluarnya dari orang yang wudu. Difahami ini, ya? Nah, ini demikian. Ini demikian. Kenapa? Karena ini sesungguhnya masuk pada nas-nas yang sebelumnya. Adapun di sana perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Diselisihkan para ulama dan yang benar tidak membatalkan wudu adalah muntah. Muntah tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kata para ulama, hadis-hadis yang menerangkan tentang muntah membatalkan wudu, sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Sehingga tidak bisa ditegakkan sebagai hujjah. Nah, jadi kalau muntah tidak membatalkan wudu. Demikian pula ri'af au qalas. Yakni ri'af, mimisan. Mimisan, tadi ini walaupun darah, nah, kecuali kalau memang darahnya yang ngucur, memancar. Nah, kalau mimisan sekedar mimisan biasa, ataupun juga qalas, gumoh bahasanya. Apa? Gumoh nggih, apa sih bahasanya nggih? Paham nggih gumoh nggih, anak kecil. Nah, demikian ya. Ini juga tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hadis yang menerangkan demikian adalah lemah, tidak bisa tegak sebagai hujjah. Nah, sehingga tadi di sini barakallahu fikum. Ini perkara. Dan yang harus diketahui masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk diketahui pula bahwasannya terkenanya najis pada orang yang berwudu bukanlah pembatal wudu. Nah, terkenanya najis pada orang yang sudah berwudu. Kalau tadi keluarnya najis dari orang yang sudah wudu, sekarang najis bagian luar. Nah, sudah wudu tiba-tiba ngemban anak diompoli. Wudu kita batal enggak? Enggak batal. Namun najisnya harus dicuci, disucikan. Nah, mensucikan najis urusan lain, pembatal wudu yang lainnya. Paham di sini? Nah, sehingga kalau kita sholat, tiba-tiba terkena pakaian kita sesuatu yang najis. Atau mungkin tangan kita sesuatu najis kena. Yang mungkin kita mampu untuk membuangnya tanpa harus membatalkan sholat, maka kita tidak perlu membatalkan sholat dan berwudu lagi. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat dengan mengenakan terompah sandal. Mengenakan terompah sandal. Nabi ngagem sandal. Kata para ulama, karena dulu nah, sunnah tersebut bisa dilakukan tidak menimbulkan fitnah. Nah, demikian. Nabi menggunakan terompah sandal sholat. Tiba-tiba di tengah sholatnya diberitahu oleh Malaikat Jibril bahwasannya pada kedua telapak kaki terompah sandal tersebut ada najisnya. Ada najisnya. Maka Nabi menanggalkannya tanpa membatalkan sholatnya. Nah, tanpa membatalkan sholatnya. Namun kalau seandainya dalam sholat seorang terkena najis pada pakaiannya atau badannya, dan untuk membersihkannya dia harus menanggalkan pakaian sehingga terbuka auratnya, maka dia batal sholatnya, harus membatalkan sholatnya. Nah, namun kalau tidak, misalnya ternyata di sini sudah, perlu batal enggak? Enggak perlu ya, seandainya. Nah, ternyata bau pesing mana, kayaknya kadang demikian ya, kadang lupa. Ternyata dalam hati sudah, astagfirullah, ternyata ini sudahlah, dibuang aja. Tidak perlu membatalkan sholat. Nah, namun kalau ternyata celananya atau nah ini bahan ya, ini bagaimana? Nah, terbuka auratnya, berarti harus membatalkan sholatnya. Nah, dipahami nggih? Lah ini. Jadi yang membatalkan wudu adalah yang keluar, barang najis yang keluar dari badannya, selain tadi yang disebutkan al kharij minas sabila ini. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Inilah 6 perkara yang membatalkan wudu. Dengan demikian mudah-mudahan pelajaran wudu telah tuntas kita pelajari tentang kewajiban-kewajibannya atau yang mewajibkan wudu, dan juga sampai dengan pembatalnya. Tinggallah kita akan masuk dalam perkara yang lainnya dengan mengambil faedah dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam. Wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa menjadikan kita orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik melakukan amalan soleh. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.